Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Betapa kuasanya firman Allah dan tampaknya kita binasa. Kali ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1, 18-21. 1 Korintus 1, 18-21, di mana firman Allah akan menjadi kebodohan bagi mereka yang binasa. Demikianlah firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dimanakah orang yang berhikmat, dimanakah ahli Taurat, dimanakah pembanta dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, menarik ketika hal ini diungkapkan oleh Paulus untuk kemudian menunjukkan betapa ajaibnya kuasa Allah dan tidak terikat pada hikmat dunia. Nah, saya pikir ini perlu diluruskan dulu pengertian hikmat. Seringkali ada orang berkata, hikmat itu milik Allah, dunia tidak berhikmat atau dunia tidak punya hikmat. Saya pikir ini hati-hati dulu terminologi ini. Hikmat adalah seluruh apapun di kolong langit ini milik Allah, karunia Allah, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Begitu pula dengan hikmat. Hikmat Allah berikan hanya dua yang disebut hikmat dunia, hikmat Allah. Hikmat dunia lebih mengacu kepada pemikiran-pemikiran jenius tentang hidup sehari-hari, tapi tidak mampu memahami hakikat Allah. Itu dulu. Jadi jangan bilang dunia tidak punya hikmat. Dunia punya hikmat. Para filsuf-filsuf itu orang-orang berhikmat. Mereka orang luar biasa. Mereka bisa merumuskan pemikiran-pemikiran besar, bahkan seringkali lebih besar dan lebih hebat, lebih luar biasa berbanding pikiran-pikiran banyak pendeta misalnya. Ya, yang seringkali justru mengatakan, mengajarkan, mengucapkan hal-hal yang sama sekali jauh dari apa yang dapat dipahami orang. Jadi seringkali mereka luar biasa. Tetapi para rasul, para nabi, mereka diberi hikmat ilahi membuat pemberitaan Alkitab menjadi kuat, tak terbantah. Sehingga hikmat Allah ketika beradu dengan hikmat manusia, maka ada logika kuat yang ditunjukkan. Dan betapa hikmat manusia itu, hikmat dunia itu kalah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang bilang, percaya Tuhan jangan pakai otak ya, pakai iman saja. Nah, saya kira itu pengkhianatan kepada hikmat Allah. Allah sumber hikmat. Ya. Hikmat Allah itu bukan bicara iman. Tetapi orang beriman menerima hikmat Allah. Hikmat Allah menyangkut logika-logika, kebenaran-kebenaran yang tidak terbantah. Jadi jangan karena tidak mampu berpikir, tidak mau belajar, lalu mengatakan jangan pakai otak tapi pakai iman. Mana bisa? Untuk bicara saja pun pakai otak. Mendengar dan mengerti pun pakai otak. Ayo pergi sana, belok kiri, jangan kanan. Ketika orang betul belok kanan dan tidak ke kiri, ya itu pakai otak kan untuk ngerti. Jadi tidak mungkin tanpa otak, bukan? Jadi jangan sampai kita terjebak pada pembodohan-pembodohan yang mengerikan. Nah, kita kembali saudara. Tetapi apa yang mau dikatakan di dalam Alkitab di sini adalah bagaimana pemberitaan salib menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Perhatikan, orang yang binasa, orientasi dan arah hidupnya adalah bagaimana dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang yang binasa, bagaimana dia bisa memuaskan dirinya. Orang yang binasa, orientasinya sangat duniawi. Kenapa salib menjadi kebodohan? Cobalah mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus. Kalau kau mau ikut aku apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Lah kalau disana sangkal diri, pikul salib, bagi dunia itu bodoh setengah mati. Apa-apaan ikut Tuhan kok sangkal diri, pikul salib? Buat apa ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib? Enggak ikut Tuhan aja sudah susah kita, disuruh ikut lagi tambah susah. Lalu untuk apa? Lebih bagus saya ikut dunia dong, dunia menawarkan saya kenikmatan. Dunia menawarkan saya kekayaan. Dunia menawarkan saya kesembuhan. Tawaran dunia selalu menarik dan menyenangkan. Cocok dengan kemanusiaan kita. Karena dunia yang menawarkan. Dunia dan keinginan duniawi. Ya pasti sejalan. Sederhana bukan? Sehingga apa yang dikatakan Yesus sangkal diri, pikul salib, enggak laku. Celakanya. Celakanya. Ketika salib kebodohan bagi orang binasa. Nah orang binasa ini juga bisa jadi orang yang beragama Kristen. Bahkan bisa jadi aktivis gereja, bahkan bisa jadi pendeta-pendeta misalnya. Kenapa? Yaitu mereka yang berorientasi hanya kepada kedudukan, harta benda, kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Mereka yang menghalalkan segala cara. Mereka yang memakai cara-cara dunia. Sama. Walaupun yang disebut adalah Yesus. Tapi balutannya sih balutan keren, balutannya Alkitab, balutannya firman Tuhan. Tapi isinya, wow, duniawi semua. Nah jadi harus hati-hati, sehingga memang firman Allah menjadi kebodohan bagi mereka. Yang benar aja kalau gini, yang benar aja kalau begitu. Karena gak cocok, kemestrinya beda. Sehingga bodoh bagi yang binasa firman Allah menjadi kengerian yang luar biasa bagi mereka. Sehingga mereka mencemooh, mereka mengatakan firman itu tidak begitu. Nah, bagi orang yang binasa ada dua bukan? Di luar Kristus, artinya bukan agama Kristen lah kita bilang ya. Dan satu beragama Kristen. Bagi yang bukan beragama Kristen, mereka lebih fair. Karena mereka tidak memakai-makai Alkitab, lalu mereka bilang tidak mau percaya. Nonsense itu. Nggak masuk akal. Kan begitu. Mereka adalah orang binasa yang bukan orang beragama. Maka mereka menista, lalu mengatakan tidak percaya, dan memang mereka tidak mau percaya, tetapi mereka jauh lebih fair. Karena mengatakan tidak percaya, karena memang bukan Kristen sih. Jadi dia tidak menerima satupun bagian dari Alkitab itu. Dia tidak mau percaya itu. Tetapi yang menjadi repot, saudara-saudaraku, ada yang kekasih adalah ketika orang-orang yang beragama Kristen, yang kemudian berkata, ya gak bisa begitu dong, kalau begitu mah siapa yang mau jadi Kristen? Akhirnya dia membuat Kristen itu harus cocok dengan dunia, manusia duniawinya. Dia tidak lagi bisa memandang kemurnian Alkitab itu. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Paulus. Filipi 1 ayat 29. Bagimu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Dia gak bisa ngerti ucapan Yesus. Ikut aku sangkal diri, pikul salib. Dia gak akan mau itu. Dia tidak akan bisa terima. Bagaimana mungkin orang yang melayani Tuhan, Nabi Rasul, tapi mati karena sakitnya. Padahal jelas Elisa mati karena sakitnya. Padahal dia menyembuhkan Naaman yang kusta. Paulus sakit karena sakitnya juga. Padahal dia menghidupkan Eutikus yang sudah mati. Coba saudara mulai pikirkan, orang-orang luar biasa ini. Bagaimana mereka mencintai, mensyukuri penderitaan karena kebenaran. Sehingga mereka berkata, kami bersyukur, kami beruntung, kami bahagia. Boleh menderita karena Kristus. Nggak cocok dengan ajaran gereja masa kini, bukan? Karena memang kita mencenderung menjadi milik dunia, bukan milik Kristus. Nah disinilah perkelahian orang Kristen untuk mampu mengidentifikasi dirinya. Di mana sebetulnya dia ada. Seorang Kristenkah dia? Atau meluap-luap Kristennya tapi dengan benaknya, dengan ukurannya, dengan kebenaran yang dipahaminya. Dipakainya baju Kristen itu. Ini jadi lebih tidak fair berbanding orang yang sama sekali memang tidak Kristen. Lalu menggugat dan berkata, saya tidak percaya. Tapi orang yang berkata, saya percaya Yesus, kan mengerikan. Tapi kan dia percaya, Pak. Buktinya dia dipakai, buktinya dia diberkati. Katakanlah jemaatnya banyak, gerejanya berkembang terus. Kadang-kadang orang Kristen masih naif. Satu waktu kita akan detail ini bahas. Tetapi saya mau mengingatkan, kalau memang bertumbuh berkembang adalah tanda diberkati Tuhan, agama lain pun bertumbuh dan berkembang. Bahkan penjahat yang namanya mafia itu pun bertumbuh dan berkembang, gak mati-mati sampai sekarang. Gak habis-habis nambah ya. Oh lalu mereka kan lain, mereka bertumbuh berkembang tapi di luar Tuhan. Kalau kita kan di dalam Tuhan, bagaimana kau bisa bilang di dalam Tuhan? Karena hidupmu tidak seperti yang Tuhan mau. Itu pembelaan diri yang naif setengah mati, bukan? Makanya ada ayat mengatakan, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak mungkin menafikan, menolak, tidak menerima Alkitab. Atau memelintir Alkitab. Tidak berani memikirkan, kecuali saudara memang sangat cinta diri, apa boleh buat. Sehingga saudara hanya ingin puas menurut ukuran hawa nafsu pribadi. Bukan lagi menurut kebenaran ilahi. Ya memang gak mau diapain. Kalau memang ada posisi di situ, maka kita tidak bisa bilang apa-apa. Dan itulah kenyataannya, dan disitulah dia hidupnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana orang percaya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup mereka menjadi hidup yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, bawa salib itu, firman itu, Injil itu, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Orang binasa itu tidak akan suka Injil itu. Orang binasa itu akan memodifikasi, memodifikasi Injil sehingga cocok dengan seleranya, cocok dengan kemanusiaannya. Tapi ingat, balutannya apa? Baju agama Kristen, balutannya apa? Aku percaya Yesus, balutannya apa? Aku di dalam Kristus, balutannya apa? Aku melayani Kristus. Wow, balutannya, bajunya keren. Lagi-lagi, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, bukan? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pak, jangan sembarang loh. Dia ngusir setan, setannya lari. Nyembuhin orang sakit, mujizatnya hebat. Baca lagi Matius 7, ke bawahnya lagi. Apa dikatakan dalam 21-23 itu? Ada yang ngusir setan dalam namaku, membuat mujizat dalam namaku, bernubuat atau berkhotbah dalam namaku. Tapi aku akan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka melayani dan memakai kuasa Allah dengan semangat duniawinya. Mereka mengambil keuntungan dari situ, mereka menjadi kaya raya karena itu. Mereka mengambil keuntungan dari jumlah banyak orang yang datang padanya. Celakanya, banyak orang pun menistakan dirinya dan banyak orang pun menghinakan dirinya. Tidak lagi mencintai kebenaran, tapi fenomena yang menyenangkan hatinya. Oh, ngeri saudara-saudara. Menakutkan. Ucapan kasih bisa bertaburan di mana-mana, tapi perbuatan kasih belum tentu Anda temukan di sana. Kepalsuan demi kepalsuan mewarnai kehidupan, sehingga bagaimana kemudian Injil dikatakan menjadi luar biasa. Bahkan ketika salib dikatakan menjadi kebodohan, itu bahkan menunjuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bangsa Israel yang disebut bangsa pilihan, ahlinya Taurat. Oh, apakah orang Yahudi gak ada yang terima Yesus? Ya adalah, Paulus kan orang Yahudi, Petrus kan orang Yahudi, banyak yang Yahudi, murid-murid orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan Kristen terbagi dua, yang duniawi dan yang sejati. Begitu juga orang Yahudi, Israel sejati, Israel duniawi. Gongnya itu tetap sama. Karena itu semua orang boleh mengklaim dia diberkati Tuhan, boleh mengklaim buahnya adalah jiwa banyak ini. Omong kosong, buah bukan itu. Buah pelayanan itu adalah kualitas kehidupan Kristiani. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan hati, kebaikan, dan seterusnya itu. Itulah. Adakah itu? Itu buah. Kalau kuantitatif, bukan. Itu lebih kepada hasil kegiatan. Beda itu. Itu kuantitatif, bukan kualitatif. Yang dituntut buah adalah kualitas, bukan kuantitas. Nah, disinilah kita bisa melihat, saudara, bergumul dan memahami bagaimana orang-orang yang binasa memandang Injil sebagai kebodohan. Tetapi yang kedua, Injil kebodohan bagi binasa, tapi Injil menyelamatkan yang percaya. Maka Injil yang sama berlaku dua sisi, bukan? Menjadi kebodohan bagi yang binasa karena yang binasa tidak bisa menerimanya. tidak bisa percaya, apalagi kalau harus mempercayakan diri di dalamnya. Tidak. Oleh karena itu menjadi kebodohan bagi mereka. Tapi orang-orang yang percaya, bagi mereka lah Injil itu keselamatan. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh, orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bagi mereka Injil itu keselamatan. Disitulah mereka percaya, disitulah mereka berbahagia, disitulah mereka bertumbuh dalam kebenaran yang utuh, dalam kebenaran yang penuh alangkah indahnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah betapa indahnya kehidupan, betapa indahnya hari-hari kita ketika kita percaya kepada Dia. Dia menyelamatkan kita dan kita mempunyai harapan kekal di dalamnya. Dia menolong kita dan kita mempunyai kehidupan indah bersamanya. Inilah seharusnya yang dipahami dan dimiliki oleh tiap orang percaya di kehidupannya. Bagaimana tiap orang percaya mensyukuri anugerah ilahi dalam hari-harinya, karena dia punya keselamatan karena Injil itu. Oleh karena itu, bagi orang yang percaya Injil itu, Injil adalah keselamatan, bagi mereka menderita bukan malapetaka. Kenapa? Bagaimana tidak? Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita. Kalau kita boleh merasakan penderitaannya yang tak mungkin kita samai, bukankah itu bahagia? Kalau malari, bukankah itu aneh? Itu loh. Menderita itu tidak sama kalau dipukuli babak belur, dibacok mati. Bukan. Tapi bagaimana kau menawan hawa nafsumu, mengendalikan dirimu, tidak hidup seperti orang lain? Kau bisa korupsi, tapi kau tidak korupsi, sementara bawahanmu mungkin jauh lebih kaya dari kau karena korupsi. Maukah kau menderita? Tidak sekaya bawahanmu yang menjadi kaya karena korupsi, tapi kau kalah kaya sama bawahanmu hanya karena kau jujur. Itu loh menderita. Padahal kan memang seharusnya hidup kita jujur, bukan? Orang lain menghalalkan segala cara, jual beli firman misalnya. Kau jangan. Setialah, berkat Tuhan akan datang dalam hidupmu. Walaupun faktanya mungkin kau lihat orang mobilnya lebih bagus darimu, rumahnya lebih besar. Kenapa pusing? Saya kadang bingung, karena saya bertemu banyak kawan-kawan saya yang kaya raya, yang luar biasa. Mereka punya 1001 pergumulan. Dari luar semua kelihatan enak, tapi bukan berarti mereka bebas dari persoalan. No. Mereka dihantam bertubi-tubi, selalu ada banyak persoalan. Bukan biasa itu. Tapi bagaimana orang percaya melewatinya dan kemudian bahkan membalikkan semua persoalan sehingga mampu dipahami menjadi berkat Tuhan dalam pertumbuhan keimanannya. Itu dia. Seperti orang main judo, membanting lawan dengan tenaga lawan. Begitulah orang Kristen yang jeli, yang percaya pada Injil yang sungguh itu. Hidup mereka luar biasa. Menderita, ingat, tidak digebukin, tidak dihajar. Kau menderita, kau punya segalanya, kau bisa bikin dosa apa saja. Dan teman-temanmu seperti itu gaya hidupnya. Tapi kau tidak ikut, lalu kau diejek. Payah kau, tidak ikut kelompok kita lah kau, terlalu suci kau dan segala macam. Akhirnya kita kehilangan teman dekat sebetulnya, hanya karena gaya hidup yang berbeda. Menderita, itulah menderita. Tapi kalau kau kehilangan dunia ini, anak Tuhan bilang apa? Paulus bilang apa? Dulu yang kuanggap hebat itu ternyata sampah. Itu kalau kita kenal Injil itu. Begitu saudara-saudaraku. Itu deritanya itu karena hidup benar. Tidak bisa sembarang, tidak bisa semuanya. Kan begitu. Ya, sekarang lucu kita bilang kita ikut Tuhan. Kita halalkan segala cara. Kita ambil semuanya. Kan aneh. Saya suka Alkitab. Dia telanjangi saya, dia telanjangi saudara, dia telanjangi kita. Kita gak bisa lari, contohnya numpuk. Ketika si Sakeus dimerdekakan oleh Injil itu, separuh hartanya dia berikan, langsung drop separuh. Bukan tambah 2 kali lipat, apalagi 100 kali lipat. Gak ada ceritanya. Tapi bahagia dia, luar biasa. Melimpah ruah itu. Janda miskin itu gak peduli dengan kemiskinan. Bahagianya terlalu luar biasa. Dan dia berani memberi di kekurangannya. Yesus memujinya. Enggak jadi kaya dia gara-gara itu. Tapi sangat bahagia hidupnya. Luar biasa. Jadi memahami kebenaran Injil perlu supaya firman itu hidup dalam hidup kita. Karena firman itu adalah kebinasaan bagi orang-orang dunia yang menganggap itu bodoh, tetapi menyelamatkan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan aspek ketiga yang perlu untuk kita pikirkan, saudaraku, karena itulah firman Allah hanya akan menjadi sumber sukacita bahagia kalau kita mengerti, kita pahami. Tentu tidak dengan hikmat dunia, tidak dengan ukuran-ukuran duniawi, tapi dengan ukuran surgawi, kebenaran yang murni. Tidak ada jalan lain kecuali kita dimurnikan oleh firman itu. Tanpa pemurnian diri, kita tidak mungkin layak di hadapannya. Tidak bernilai hidup kita ini. Tanpa pemurnian diri, kita bukan apa-apa. Camkan itu, pikirkan itu. Lakoni itu di kehidupanmu, di keseharianmu. Supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan untuk kemujian, kemuliaan nama Tuhan. Itu akan menolong kita. Itu akan memimpin kita. Itu akan menyelamatkan seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan kita. Bersyukurlah untuk cinta kasih-Nya. Bersyukurlah untuk hari-hari yang diberikan-Nya. Jalanilah di dalam takut akan Dia. Senangkan Dia, muliakan nama-Nya. Sehingga hari-hari kita sungguh-sungguh hari-hari yang membawa kita makin dekat kepada-Nya. Setia melayani Dia untuk puji hormat bagi nama-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan yang seharusnya kita jalani. Oleh karena itulah, hikmat Allah akan membinasakan hikmat dunia ini. Dikatakan kearifan orang bijak pun akan dilenyapkan. Sehingga orang-orang dunia dengan kebijakannya sadar betul betapa mereka tidak pernah mampu memahami kehendak Allah. Betapa mereka selalu salah. Ketika mereka berpikir benar, akhirnya mereka disadarkan. Mereka ternyata jauh dari kebenaran yang semestinya. Mereka hanya memahami yang seakan-akan benar padahal tidak. Mereka hanya bisa mengerti yang seakan-akan baik padahal tidak. Maka itu berbahagialah mereka yang hidup di dalam takut akan Allah. Yang berjalan di jalan Allah. Hidup sesuai kehendak Allah. Hidup mereka berkenan. Hidup mereka berbahagia. Firman Allah itu memang kebodohan bagi yang binasa. Ingat itu. Dan yang binasa itu ada dua. Bisa orang Kristen, bisa bukan. Di mana kita ada? Perlu tempatkan diri dengan jelas. Tapi firman itu menyelamatkan bagi yang percaya. Firman itu menyelamatkan bagi yang mengikut Dia. Jadi jangan berseberangan dengan ajaran Alkitab. Jangan memelintir ajaran Alkitab. Jangan memutarbalikkan untuk kepentingan diri. Supaya disesuaikan dengan yang mendengar. Yang dengar senang. Dan engkau yang mendengarkan firman, jangan beri telingamu pada omong kosong yang membawa kau pada kebinasaan. Jangan buang-buang waktumu beribadah. Padahal tempat kita beribadah atau perenungan kita akan firman itu adalah salah. Karena itu tiap orang harus menguji dirinya, mengukur dirinya. Membaca Alkitab dengan baik. Jangan hanya janji-janji Tuhan saja yang kau pegang. Teguran Tuhan, hardikan Tuhan. Saya suka bilang misalnya, kamu adalah kepala bukan ekor. Itu salah. Itu memotong ayat Alkitab. Itu pengkhianatan terhadap ayat Alkitab. Karena ayatnya gak begitu. Kamu adalah kepala bukan ekor. Kalau kamu taat. Tapi jangan titik koma. Namun kamu adalah ekor dan bukan kepala. Kalau tidak taat. Baca ulangan 28 itu baik-baik. Jangan cuma sepotong diambil kepala bukan ekor. Tapi ekor bukan kepala. Jangan dilupakan dong. Mendiskon, mengurangi ayat Alkitab itu sangat menakutkan. Sehingga akhirnya membuat seakan semuanya indah, enak, di kuping, di telinga, cocok dengan selera manusia. Padahal tidak. Manusia kita ini penuh dengan keberdosaan, bukan? Dengar firman itu pasti kita gelisah lah. Saya ini pengkhotbah, menyelidiki Alkitab, terus menekuni. Harus jujur ku akui. Makin ku baca, makin malu aku. Tertemplak rasanya hidup ini. Makin sadar. Betapa banyak yang belum kulakukan dan harus terus berubah supaya boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Ayo, mencintai Injil, mencintai kebenaran, ingat, selalu menyakitkan. Tetapi akan membawa kebahagiaan di dalam keabadian. Biarlah kita ada di situ, bergumul dan menikmatinya. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan, jangan sampai jadi kebinasaan. Bagimu, kiranya firman Tuhan boleh menjadi keselamatan dalam hidup ini. Jadi cintai firman dan jangan kurangi, tambahi, jangan modifikasi. Lengkap baca, lengkap perhatikan, seimbang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus ajar-ajari kami hidup takut akan Engkau. berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami mengutak-atik firman-Mu, memodifikasi firman-Mu, mengurangi, menambahi hanya supaya enak cocok di telinga banyak orang. Ampuni kami. Buat kami mencintainya utuh, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu tak selalu menyenangkan, karena firman-Mu adalah kebenaran murni, sementara kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Ajari kami berani belajar, berani terluka demi kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.